Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, الحمد لله. Jemaah sekalian, berjumpa kembali dalam kelanjutan pembahasan rutin kita Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Sebelumnya, kita ini masih dalam suasana bulan Syawal, alhamdulillah, yang artinya kita baru saja ditinggal pergi bulan Ramadhan. Jemaah sekalian, nasihat untuk kita semuanya bahwa masih ada amalan-amalan yang dianjurkan, terkhusus di bulan Syawal ini bagi kaum muslimin dan muslimah yang belum menyelesaikan puasa Syawalnya, maka hendaknya untuk bersegera. Jangan sampai terluputkan dari keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, man shoma ramadhana thumma atsba'ahu sittan min syawal kana kasiyami dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Masya Allah. Kemudian, jemaah sekalian, berakhirnya bulan Ramadhan bukan berarti semangat kita untuk beribadah kendor. Bulan Syawal itu bukan bulan untuk berleha-leha, untuk beristirahat setelah kita fokus ibadah di bulan Ramadhan. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, Ramadhan, ya, 'allamana Ramadhan, al-ikhlas wa sidq. Karena Ramadan tersebut telah mengajarkan kita untuk kita ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran dan poin penting yang kita ambil dari bulan Ramadan. Ramadan bisa saja berlalu di hadapan kita. Hari-hari di bulan Ramadan bisa saja telah pergi di hadapan kita. Tetapi pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah dari Ramadan itu sendiri jangan pernah sirna untuk kehidupan 11 bulan ke depan. Ramadan telah mengajarkan kita untuk ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jemaah sekalian, di bulan Ramadan tersebut sangat-sangat memungkinkan untuk kita makan, minum di tempat yang tidak seorang pun manusia melihat kita. Akan tetapi kesemuanya itu kita tinggalkan karena kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya pelajaran penting ini terus bersama kita 11 bulan ke depan. Wa 'allamana Ramadan as-sabr. Demikian pula Ramadan telah mengajarkan kita untuk kita semuanya bersabar. Sabar. As-sabr 'ala ta'atillah. Untuk kita selalu bersabar dan menyabarkan dirinya kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting. Itu pelajaran yang begitu mendalam yang hendaknya kita petik di Ramadan yang telah berlalu bersama kita. As-sabru ala ta'atillah. Untuk selalu kita sabarkan dirinya kita di atas ketaatan kepada Allah. Untuk kita kekang hawa nafsunya kita demi menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Butuh perjuangan, butuh kesabaran untuk selalu berada di rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula as-sabru 'ala tarki maharimillah. Kita juga memetik pelajaran di bulan Ramadan tersebut untuk kita bersabar meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula as-sabru 'ala aqdarillah al-mu'limah. Kita belajar di bulan Ramadan tersebut untuk bersabar di atas takdir Allah, di atas ketetapan Allah yang tidak mengenak kan jiwa dan hatinya kita. Siapa sih yang mau untuk menahan lapar dan haus? Siapa sih yang mau menahan gejolak hawa nafsunya, gejolak syahwatnya, ya, untuk mendatangi istrinya yang halal? Tentunya tidak seorang pun dari kita. Merupakan sifat yang manusiawi, merupakan perkara yang dialami oleh setiap manusia. Ketika dia lapar, ingin makan. Ketika dia haus, ingin minum. Ketika ingin mendatangi istrinya, dia lakukan. Tapi kesemuanya itu kita tahan sebagai ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka hendaknya ketiga kesabaran ini, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, sabar untuk menjalani apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dari perkara yang tidak mengenakkan kita, hendaknya kesemuanya ini terus menyertai kehidupan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Jemaah sekalian, nasihat singkat sebagai pembuka pertemuan kita setelah ya beberapa hari lamanya kita tidak berjumpa. Insyaallah taala kita masuk dalam pembahasan yang baru yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, "Fi man yadkhulul jannata min hadhil ummah bighairi hisabin wa dzikri awsafihim." Pembahasan tentang orang yang masuk surga Allah tanpa hisab dari umat Islam. Ada tuh jamaah sekalian dari umat Islam yang masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab, dihitung amalan-amalannya, langsung masuk ini. Subhanallah, menunjukkan mereka ini orang-orang yang istimewa, menunjukkan mereka ini merupakan orang-orang yang memiliki keutamaan. Bayangkan manusia setelah wafat itu melalui proses kehidupan selanjutnya, dari kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian proses-proses selanjutnya sampai di akhir dari surga dan neraka. Ya, ada penghisaban, ada penyerahan amalan kebaikan dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk golongan ini, khusus untuk mereka-mereka ini, itu akan langsung masuk ke dalam surga Allah tanpa melalui proses hisab. Subhanallah. Wa dzikri awsafihim, demikian pula akan disebutkan ciri-ciri mereka itu. Siapa sih mereka dan bagaimana karakteristik yang mereka miliki? Kok bisa mereka kemudian memiliki keutamaan seperti ini? Kok bisa mereka masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab? Kata beliau, "Tsabata fis sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulul jannata min ummati zumratun hum 70,000 tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badr." Subhanallah. Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati zumratun," yang masuk surga di antara umatku adalah rombongan, ya, hum 70,000, yang jumlah mereka itu 70,000 orang, ya. Kademikianlah bentuk dan keadaan ketika orang masuk surga itu, berkelompok berkelompok, rombongan-rombongan. Makanya coba perhatikan tuh dalam surat Az-Zumar, disebutkan memang penduduk surga masuknya rombongan, penduduk neraka pun digiring secara rombongan-rombongan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul jannata min ummati zumratun," yang masuk surga itu di antara umatku adalah rombongan, ada tuh rombongan. "Hum 70,000," jumlah mereka 70,000 orang. "Tudhi'u wujuhuhum idha'atal khamari lailatal badr," wajah mereka bersinar seperti rembulan di saat bulan purnama. Subhanallah, la ilaha illallah. Ya, 70,000 orang, kemudian wajah mereka itu bersinar seperti rembulan pada saat bulan purnama. Begitu indahnya wajah mereka. Ya, dikenal dan diketahui wajah-wajah mereka tersebut sebagai orang yang beruntung, sebagai orang yang berbahagia dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadith Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, demikian pula dalam hadith Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uridat alayyal umam, aku diperlihatkan ya semua umat-umat. Itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan semua umat di hadapan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt, maka aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu ar-ruhayt. Ruhayt itu bentuk tasgir, bentuk kecil dari rohtun, bahasa Arab. Rohtun kalau dibuat kecil jadi ruhaytun, tolibun, tulaibun, ya seperti itulah. Katanya faraitun nabi wa ma'ahu ar-ruhayt. Rohtun itu jamaah sekalian dalam bahasa Arab al-jama'ah dunal asyarah, sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10, itulah rohtun. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan semua umat, dia melihat ada seorang nabi yang pengikutnya kurang dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, dan aku pun melihat seorang nabi yang pengikutnya 1 dan 2 orang. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah bahwa huruf waw di situ wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, waw di situ maknanya au. Maka aku melihat seorang nabi pengikutnya 1 au atau, bukan dan tapi maknanya au atau. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya 1 ataukah 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku pun melihat ternyata ada seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Gak ada yang ngikuti. Berdakwah puluhan tahun, berdakwah ratusan tahun, tapi gak ada yang ngikuti dia. Ya, ini pelajaran untuk kita semuanya, terlebih khusus para da'i, terlebih khusus bagi orang-orang yang pegiat dakwah, orang-orang yang mengajak manusia ke dalam agama Allah Rabbul Alamin. Jangan pernah tertipu, jangan pernah terlena dengan banyaknya jamaah, jangan pernah tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti majelisnya kita, dan jangan pula kemudian mengendurkan semangat kita untuk terus berjuang berdakwah di jalan Allah karena tidak adanya orang yang mengikuti kita, karena orang belum mau mengikuti seruan kita. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Loyo, kalau yang lihat live-nya cuma sedikit, loyo untuk ngajar, loyo untuk berdakwah. Ketika mengadakan pengajian, kemudian yang mengikuti cuma 3-4 orang. Gak demikian seorang da'i yang mengajak manusia ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mau banyak, mau sedikit yang menghadirinya, yang menontonnya, itu bukan perkara yang menentukan keberhasilan seorang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nih apa yang berada di hadapan kita jamaah sekalian. Ini nih yang hendaknya merubah pola pikir kita. Jangan sekedar ikut-ikutan. Ini banyak followernya, kemudian ikut-ikutan saja tanpa melihat dan memilah apa yang disampaikan, apakah sudah benar mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat ataukah tidak. Ikut-ikutan saja. Na'udzubillah, na'udzubillah, kak demikian. Ini juga merupakan tasliyatun, hiburan untuk para da'i, untuk orang-orang yang mengajak manusia ke dalam agama Allah. Apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraitun nabi wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, wa ra'aitun nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Saya melihat seorang nabi, ternyata pengikutnya cuma satu orang. Saya melihat nabi lagi, enggak ada pengikutnya. Ini sekali lagi bentuk hiburan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para dai dan orang-orang yang mengajak manusia untuk jangan pernah berkecil hati dalam perjuangan dia mengajak manusia ke dalam agama Allah Rabbul Alamin. Yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang kita harapkan sanjungan manusia, bukan yang kita harapkan adalah omongan manusia, bukan itu, bukan itu, bukan itu, demi Allah Rabbul Alamin, bukan itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih yang paling bagus ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia ke dalam agama Allah? Siapa sih yang paling bagus ucapannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah seraya melakukan amalan kebaikan? Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang muslim yang pasrah, yang tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau berdakwah, engkau mengajak manusia ke jalan agama Allah, kemudian mereka bisa mengenal hidayah, kemudian mereka bisa masuk mengenal Islam ini, maka sungguh itu semuanya lebih bagus dibandingkan unta merah. Subhanallah. Jadi jangan pernah berkecil hati bagi kita-kita yang berdakwah di keluarga, mengajak orang tua kita, mengajak istri kita, anak kita, paman kita, saudara kita, tante kita, kerabat kita. Jangan pernah berputus asa. Hari ini Allah belum buka pintu hatinya, esok harinya Allah belum ketuk pintu hatinya. Jangan pernah berputus asa. Terus saja untuk mendakwakan agama Allah Rabbul Alamin, tentunya dengan hikmah disertai dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu mereka. Sekali lagi pelajaran penting untuk kita semuanya, tugas mendakwakan agama Allah itu bukan tugas khusus para ulama, bukan tugas khusus para ustaz, bukan tugas khusus para dai, tapi dakwah itu semua berada di pundaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kita memiliki kewajiban untuk mendakwakan agama Allah sesuai dengan kemampuan dari masing-masing kita. Ambil bagian, ambil bagian untuk mendakwakan agama Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, warufi'a li sawadun 'azimun, maka aku diperlihatkan lagi sawadun 'azim, ai adadun kabirun. Aku diperlihatkan lagi manusia yang banyak. Sawadun 'azim itu adadun kabir, jumlah yang banyak. Ya. Alladhi yura min ba'idin yakunu sawadan. Kalau dilihat dari jauh, banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Fawanantu annahum ummati. Aku menyangka orang yang banyak tersebut, manusia yang banyak tersebut adalah umatku, umat Islam. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan umat kamu, itu umatnya Musa alaihi salam, itu Musa bersama kaumnya. Subhanallah. Walakin undur ilal ufuq, tapi coba tengok wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah situ tuh, tengok. Fa idza sawadun azim, ternyata ada lagi jumlah manusia yang lebih banyak dibandingkan yang dilihat oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tuh umat kamu. Ya, banyak. Subhanallah. Keutamaan yang dirasakan kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita jemaah sekalian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Bersama mereka itu ada di antara mereka 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab, tanpa disiksa. Subhanallah. Itu sudah cukup menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh rombongan ini. 70 ribu orang masuk tanpa disiksa, tanpa dihisab. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini panjang nih hadisnya. Ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hadapan para sahabatnya. Beliau menceritakan kisah ini di hadapan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa akan ada dari golongan umat ini 70 ribu orang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa disiksa, maka setelah ngomong demikian, nahadah, qomah, beliau langsung berdiri. Wadakhala manzilahu, dan beliau pun masuk ke dalam rumahnya. Nabi setelah ngomong demikian memberikan khabar kepada para sahabat bahwa akan ada 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab, tanpa diazab, maka beliau pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Fa khadhan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab. Maka manusia pun, para sahabat pun kemudian ngomong, berbicara mereka, siapa sih yang akan masuk ke dalam surga tersebut tanpa dihisab, tanpa diazab? Siapa? Faqala, maka ada di antara sahabat yang mengatakan, fala'allahum, ya, alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan 70 ribu orang tersebut adalah mereka yang setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, berkata lagi sebagian mereka, fala allahumul ladzina wulidu fil Islam. Jangan-jangan 70 orang tersebut adalah mereka-mereka yang memang dilahirkan, ya, dalam keadaan Islam. Ya, karena banyak para sahabat itu jemaah sekalian, mereka sudah besar, sudah balik baru masuk Islam. Dahulunya kafir. Kemudian mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara mereka berpemikiran, jangan-jangan yang 70 orang itu adalah memang mereka yang sejak lahir memang lahirnya di atas Islam, beda dengan kita ini. Falam yusyriku billahi syai'a. Mereka lahir di atas Islam dan memang tidak pernah sekalipun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Memang enggak pernah sekalipun berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya, banyak lagi ucapan-ucapan mereka, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Itu apa pelajarannya? Menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita senangnya yang gosip, ya. Kalau ada berita yang lagi viral, ada kejadian yang ini, wah luar biasa. Itu kebalikan, karena dangkalnya keimanan kita, karena sudah merosotnya nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena begitu syaitan telah mempermainkan kita untuk perkara-perkara yang bermanfaat dunia dan akhiratnya kita, terkadang kita enggak bersemangat jemaah sekalian. Akan tetapi giliran perkara yang pada hakikatnya membahayakan kita, justru itulah yang kita semangat untuk turun nimbrung membicarakannya. La ilaha illallah. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, semangatnya mereka, semangatnya mereka, setelah diberitahu ada 70 ribu orang itu, siapa ya mereka itu? Penuh dengan penasaran. Kenapa? Karena ingin mereka raih keutamaan tersebut. Subhanallah. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beberapa saat lamanya, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam keluar lagi-lagi menjumpai para sahabatnya. Malladzi takhuduna fihi? Apa sih yang kalian bicarakan? Apa sih yang kalian obrolkan wahai para sahabatku? Fa akhbiruh, maka mereka pun menceritakan apa yang telah mereka lakukan tersebut kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memulai memberikan penjelasan tentang mereka-mereka yang memiliki keutamaan tersebut masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun. Mereka-mereka itulah, oh ini sepertinya ya, yang saya ingat bukan begini lafadznya ini. Humul ladzina la yarqun. Itu diingkari riwayat ini oleh para ulama. Kalau di sini humul ladzina la yarqun, orang yang meru'yah, orang yang meruqyah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Ini dibantah oleh para ulama. Jadi itu mungkin poin yang penting ya. Ya. Kalau dapat lafaz la yarqun, orang yang tidak pernah meruqyah, itu kesalahan riwayat. Itu dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena orang yang meruqyah itu memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yastati' ayyanfa'ahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada orang lain, saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Ya termasuk dengan ini nih, meruqyah orang itu termasuk kebaikan. Ya. Berarti yang benar dari riwayat ini ya, humul ladzina la yastarqun. Sin ta dalam bahasa Arab itu menunjukkan tolap, yang meminta diruqyah. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, jadi riwayat yang benar itu humul ladzina la yastarqun, itu yang benar. Kalau nanti ada di terjemahan ataukah di riwayat adalah orang yang tidak pernah meruqyah, itu dihilangkan. Sepertinya salah periwayatan tersebut. Lafaz yang benar yaitu humul ladzina la yastarqun, orang yang meminta diruqyah. Itu tuh. Ya. Kalau orang yang tidak pernah meruqyah, ya Jibril alaihi salam itu pernah meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang benarnya riwayat ini 70 orang, 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab itu adalah mereka-mereka yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Jadi diperhatikan baik-baik. Ini diingat-ingat kesimpulannya sini nih, faedah ini, faedah diingat. Ada tiga kelompok manusia. Perhatikan ini faedah. Yang pertama, alladzina yatlubuna ruqyah. Orang yang minta diruqyah. Itu masuk dalam hadis ini. Orang-orang yang minta diruqyah, pening kepalanya nih, sakit, galau. Datang ke sini nih, minta tolong, saya lagi galau, pening kepala saya, tolong saya diruqyah. Nah, itu orang yang enggak masuk dari 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Paham ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang sakit kepala kita nih misalkan, ya, kemudian datang orang, saya ingin meruqyah kamu, boleh enggak kita menerimanya? Ya boleh, dan itu enggak masuk dalam hadis ini. Dipahami ini? Kenapa? Karena dia enggak minta, ditawari, ya, disodorkan, saya ingin meruqyah kamu. Yang kedua. Yang ketiga, ketika ditawarin, saya ingin meruqyah kamu, dia tolak, saya enggak mau. Jangan-jangan saya enggak masuk lagi. Itu yang menyelisih sunnah. Dipahami ini? Itu yang diterangkan oleh para ulama, tiga keadaan ini. Yang pertama tadi apa? Orang yang dengan sengaja minta diruqyah. Haram enggak Ustaz? Tidak haram, jangan salah paham. Ya. Minta diruqyah itu enggak haram hukumnya. Dipahami ini? Karena banyak orang salah paham, ya. Dia beranggapan haram hukumnya untuk minta diruqyah, tidak. Tapi kita katakan itu menyelisihi dari perkara yang lebih utama. Itu permohonannya kita untuk minta diruqyah, tolong ruqyah saya, akan menyebabkan kita tidak akan masuk ke dalam golongan 70 ribu orang tersebut. Dipahami ini? Akan tetapi berbicara soal hukum, jangan mentang-mentang dapat begini dan langsung kemudian haram hukumnya. Jangan sembarang ngomong dalam perkara agama. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Ada orang, saya ingin ruqyah kamu, kayaknya memang kamu kemasukan jin ini, kamu kena sihir ini. Nah, itu enggak ada masalah. Ya, itu karena kenapa? Bukan kita yang minta. Keadaan yang ketiga. Ditawari, saya ingin ruqyah kamu, kayaknya kamu sakit, dia tolak, jangan, saya enggak mau. Itu yang disebutkan oleh para ulama khilafus sunnah. Dia menyelisih sunnah, ya. Dia enggak minta kok. Buktinya apa? Jibril alaihissalam pernah meruqyah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Aisyah ummul mu'minin itu pernah meruqyah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu tuh poinnya. Nanti insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan berbicara tentang syarat-syarat meruqyah dengan perkara-perkara yang lainnya. Wala yatatayyarun, mereka-mereka itu 70 ribu orang tersebut adalah orang-orang yang tidak melakukan praktek tatayyur. Tatayyur itu ma'khudhatun minat tayr, terambil dari kata tayr, burung, yang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu jemaah sekalian, sebelum keluar dari rumahnya, sebelum melakukan sesuatu, mereka ambil burung, kemudian mereka lepaskan. Kalau burungnya ke arah kanan terbangnya, oh itu bagus tandanya itu. Keluar mereka, lakukan perjalanan, lakukan apa yang mereka rencanakan. Kalau burungnya terbang ke arah kiri, bahaya ini, kayaknya celaka ini. Akhirnya apa? Dia urungkan rencananya tersebut. Dan ini ya diterangkan oleh para ulama, tidak hanya khusus berlaku untuk burung saja. Semua perkara yang dianggap membawa sial, maka masuk dalam hukum tatayur tersebut. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, ataukah berkaitan dengan tempat dan waktu. Ingin keluar, ya enggak tahu ya, kalau di Sulawesi itu biasanya demikian. Ingin keluar, lihat waria, ya, bencong. Waduh, kayaknya sial nih. Enggak jadilah berangkat, besok ajalah, bahaya. Ya. Itu yang berkaitan dengan yang dilihat. Yang didengarkan, ya. Atau ada burung gagak hitam. Kok tiba-tiba ada burung gagak nyangkut dan hinggap di depan rumah? Ya apa hubungannya itu burung tuh? Ya bisa jadi burungnya nyasar. Makanya harus belajar tauhid kita semuanya ini. Apa hubungannya burung tersebut dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu jauhnya kita dari bimbingan agama, maka perkara-perkara seperti ini pun hanyut, ya, dan masuk ke dalam bagian agamanya kita. Na'udzubillah. Dengarkan sesuatu, kayaknya bahaya nih, enggak jadi ke Padang, padahal sudah siapkan mobilnya, anak-anaknya sudah antigen semuanya, karena lihat mendengarkan sesuatu, enggak jadi, diurungkan ke Padang nanti, ke Padangnya 2 hari lagi. Tenangkan hati dulu, ya. Lihat tanggal 13, bahaya, jangan dulu pulang kampung, nanti besok. Iya. Itu semuanya jamaah sekalian masuk dalam hukum tatayur, menganggap sial. Hati-hati itu. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Itulah ciri-ciri, karakteristik dan sifat dari 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab, tanpa diazab, tidak pernah minta diruqyah, kemudian tidak melakukan perbuatan menganggap sial. Dalam riwayat yang lainnya, itu tidak melakukan pengobatan kei, besi panas. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka terhadap Rabb-nya betul-betul bertawakal penuh. Enak hidup seorang muslim dan muslimah kalau hatinya senantiasa dia sandarkan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlalu di hadapan kita dari bentuk ruqyah, tatayur, itu semua muaranya kembali kepada bagusnya tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk tidak minta diruqyah orang lain? Kenapa? Karena diterangkan oleh para ulama, itu menunjukkan du'fu i'timadihi 'alallah, rendahnya, lemahnya penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula melakukan tatayur, anggap sial. Itu menunjukkan rendahnya, lemahnya tawakal dia kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini hendaknya menjadi perhatian kita semuanya. Ya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kencangkan, kuatkan rasa tawakkalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakkal itu diterangkan oleh para ulama, unsurnya ada dua, tidak akan pernah lepas dari dua perkara ini. Tawakkal yang benar-benar tawakkal, apa itu? Yang pertama, sidqu i'timad al-qal 'alallah, kejujuran yang penuh, penyandaran yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur yang pertama dari tawakalnya seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia sandarkan semua perkaranya, semua urusannya kepada Rabb-nya Allah, Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada makhluk. Kemudian yang kedua, fi'lul al-asbab al-mubah, dia menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan secara syariat. Jadi tawakal itu bukan berarti enggak melakukan usaha, jangan salah kaprah. Ya. Tawakal itu harus dibarengi dengan usaha, dengan catatan usaha yang diperbolehkan dalam syariatnya kita, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Nanti akan kita terangkan. Waqama Ukasha ibn Mihsan, maka mendengarkan tentang keutamaan 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab tersebut, maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasha ibn Mihsan, minas sabiqina ilal Islam. Ukasha ibn Mihsan ini termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam Islam. Beliau ikut dalam perang Badr, kemudian wafat ketika menghadapi orang-orang kafir di tahun 12 Hijriah. Beliau wafat bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala an. Subhanallah. Berdiri nih Ukasyah. Lihat itu bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, beliau mengatakan, Ukasyah ibn Mihsan mengatakan, ud'ullah ayyaj'alani minhum, wahai Rasulullah, tolong doakan aku, tolong doakan aku wahai Rasulullah, untuk aku masuk ke dalam 70 ribu orang tersebut, masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab, tanpa diazab. Faqala anta minhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu termasuk dari mereka wahai Ukasyah. Subhanallah. Jangan kemudian katakan, berarti Nabi tahu perkara gaib. Tidak. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah kaprah bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib, sama sekali tidak. Perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Kamu termasuk dari 70 ribu orang tersebut wahai Ukasyah bin Mihsan. Itu setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diberitahu Nabi Ukasyah itu termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya. Jadi enggak ada perkara gaib itu yang diketahui oleh seorang pun dari kalangan makhluk ini untuk memberikan vonis orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahuinya kecuali setelah diinformasikan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara penting untuk kita ingatkan, ya. Thumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri lagi lelaki yang lainnya. Faqala ud'ullah ayyaj'alani minhum. Tolong doakan saya juga dong wahai Rasulullah untuk aku masuk ke dalam 70 ribu orang tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah bin Mihsan telah mendahului kamu. Ini singkat padat luar biasa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan kelembutan. Ya, ditolak dengan lembut dengan menggunakan kata-kata kiasan, Ukasyah telah mendahului kamu, kamu dikala duluan tuh dengan Ukasyah, Ukasyah lebih dahulu. Ya, para ulama kemudian menerangkan, kok Nabi katakan demikian ya. Ada di antara para ulama itu nanti diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Qaulul Mufid, ya, ala kitab tauhid, terangkan di situ. Ada di antara para di kalangan para ulama mengatakan karena Nabi tahu orang itu orang munafik. Ya, tapi itu dibantah oleh para ulama. Ya, bahwa di kalangan para sahabat itu enggak ada orang munafik. Para sahabat itu ya bersih dari perasaan nifak tersebut. Dibantah oleh para ulama. Ada pula di kalangan para ulama yang memberikan arahan, kenapa Nabi mengatakan demikian, Ukasyah telah mendahului kamu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menutup pintu, jangan sampai nanti ada orang yang meminta dalam keadaan dia memang bukan penduduk surga. Ditutup celah tersebut biar enggak ada lagi yang berdiri. Ya, setelah diomong ini bahwa Ukasyah telah mendahului kamu, itu luar biasa. Uslub yang begitu indah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak jatuhkan orang tersebut di depan umum. Beliau tidak lecehkan dan rendahkan orang tersebut di hadapan para sahabat yang lainnya, tapi beliau datang dengan bentuk yang lebih lembut, Ukasyah telah mendahului kamu. Nabi enggak katakan tidak, ya, saya enggak mau doakan kamu. Tidak, kamu bukan penduduk surga. Enggak demikian. Subhanallah. Uslub akhlak yang begitu indah yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bermanfaat untuk kita semuanya, dan kelanjutannya insyaallah taala kita akan selesaikan di pertemuan esok hari. Ilahuna subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.